الحمد لله الحمد لله الذي خلق الإنسان وصوره من العدم وقدر رزقه وأجله عليه بكأس المنوم قد حكم وقضى عليه إما بالشقاوة وإما بالسعادة فقد حقق بذلك وما ظلم أحمده سبحانه وتعالى على ما أعطى وقسم وأشكره على ما أولانا من النعم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها من العالم وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا أما بعد ويا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله الذي شرف نبي محمدا بالقرآن العظيم لمصحة عامة في العالمين قال الله تعالى في كتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون صدق الله العظيم فيا معشر المسلمين رحمكم الله marilah kita selalu meningkatkan takwa dan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh mengucapkan rasa syukur kepadanya atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita dan semata-mata ibadah dan pengabdian kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat ini kita berada pada bulan Safar dan menjelang pada bulan Rabiul Awal, yakni bulan maulud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu marilah kita selalu memantapkan iman dan takwa kita kepada Allah dengan penuh meningkatkan amal dan kesadaran yang baik dan meningkatkan perjuangan dan menegakkan dakwah Islamiyah serta melaksanakan pembangunan dengan penuh mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab fungsi kita sebagai manusia semata-mata dalam hidup ini adalah suatu misi bekal untuk kembali ke alam akhirat dengan pokok tujuan ibadah dan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innama umirtu an a'budallaha wa la usyrika bihi ilaihi atu wa ilaihi ma'ab sadaqallahul azim. Artinya katakanlah hai Muhammad, sesungguhnya aku diperintahkan untuk beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan sesuatu dengannya. Untuk menuju jalan Allah aku mengajak kepadamu dan kepada Allah aku kembali. Dengan ayat di atas jelas bahwa segenap makhluk terutama umat manusia khususnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wajib beribadah hanya kepada Allah Tuhan yang Maha Esa, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dengan penuh iman, iman sudah pasti percaya dan meliputi segalanya berdasarkan Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sebagai definisi iman adalah pengakuan dimantapkan di dalam hati, diucapkan dengan lisan, dinyatakan dengan amal perbuatan, dengan anggota badan, dengan amal yang soleh menurut syariat Islam. Oleh karena itu kita sebagai muslim-muslimah, harapan kita bukan cuma kebahagiaan dunia saja, tapi hingga akhirat. Dengan demikian banyaklah tanggung jawab yang harus kita laksanakan, terutama dalam pendidikan kepada putra-putri kita, terutama di dalam pendidikan agama Islam. Ajaran Islam mempersilakan kepada umatnya untuk menuntut ilmu pengetahuan, namun yang wajib yang harus didahulukan adalah ilmu tauhid, ilmu fikih tentang wudu, mandi, sesuci, sholat, puasa, zakat, dan haji dan berdagang, berumah tangga dan lain-lainnya. Oleh karena itu, tentang ilmu pendidikan, akhlak dan moral terutama, agar anak-anak kita selalu taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, birrul walidain, menghormati ulama dan baik kepada orang lain. Oleh karena itu diajarkan oleh Rasulullah, adapun seperti ilmu kimia, ilmu kedokteran, ilmu matematika, ilmu arsitektur dan lainnya, menuntutnya adalah hukum fardu kifayah. Hadirin sidang Jumat yang budiman, Allah telah berfirman di dalam Al-Quran, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, innama amwalukum wa auladukum fitnah, wallahu indahu ajrul alim, shadaqallahul alim. Artinya sesungguhnya harta-harta bendamu dan anak-anakmu itu adalah suatu cobaan, adapun di sisi Allah lah pahala yang besar. Oleh karena itu, kewajiban bagi kita, kita agar selalu memperhatikan pendidikan anak-anak kita, ibadahnya, sholatnya, tingkah lakunya, akhlaknya, pergaulannya. Sebab pendidikan agama pada sekolah-sekolah umum di SLPP SMU terdapat seminggu cuma satu kali, hanya 2 jam pelajaran. Kadangkala guru agamanya datang terlambat, cuma tinggal 1/2 jam. Pelajaran baru datang. Bagaimana anak-anak itu bisa mendalami tentang agama kalau waktunya di kesekolahan relatif pendek? Maka dengan itu haruslah kita didik dan kita suruh masuk sarana pengajian-pengajian yang telah ada, dan harus selalu mendengarkan ceramah-ceramah agama daripada pondok pesantren, masjid, musola dan tempat-tempat yang lain. Kedua, mungkin terjadi bagi anak-anak kita yang sekolahnya masuk siang di SMU, SLPP, Sanawiyah dan lainnya, sehingga waktu asar masih di sekolah. Kadangkala di sekolah sudah disiapkan tempat sholat, tapi mereka alasan nanti di rumah. Sedangkan tiba di rumah, waktu asar sudah habis. Maka itulah sering terjadi, setiap hari tidak melakukan sholat asar. Maka wajib terutama bagi orang-orang tua agar memerintahkan anak-anaknya yang sholat siang lebih baik membawa pakaian sholat seperti rukuh dan lain-lainnya, agar mereka benar-benar memperhatikan sholat. Hadirin sidang Jumat yang kami muliakan, hal ini disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi petunjuk kepada kita, man razaqahullahu biwaladin fa'alaihi bita'limihi wa ta'dibihi. Artinya orang yang telah diberi oleh Allah rezeki anak, maka wajib baginya memberi pengajaran dan pendidikan yang baik kepadanya. Wa man 'allama waladahu wa addabahu syafa'allahu bi yaumil qiyamah. Maka siapa yang telah memberikan pendidikan dan pengajaran kepada anaknya, maka Allah memberi rezeki kepadanya dengan syafaat anaknya itu nanti hari kiamat. Wa man taraka waladahu jahilan kana kullu dhanbin amilahu wa 'alaihi. Siapa orang yang meninggalkan pendidikan anaknya menjadi orang bodoh, yakni tidak menghiraukan pendidikan tentang anaknya, pokoknya bisa kerja cari uang, dia akan menanggung dosanya di hadapan Allah. Maka dengan itu kewajiban sebagai orang tua harus menuntun tata cara pendidikan Islam kepadanya. Larangan bagi orang-orang tua untuk mencaci maki dan mengkutuki anak-anak mereka dengan kata-kata yang tidak baik. Jangankan tepat diwambulkan oleh Allah, maka jadilah anak itu seperti halnya dia ucapkan. Dengan begitu haruslah orang tua memberi ucapan yang baik dan mendoakan terhadap anak-anaknya, diudoakan kepada Allah semoga menjadi anak yang salihin salihah, berguna bagi agama, bangsa dan negara, bahagia dunia sampai akhirat. Rasulullah bersabda, la tad'u ala amwalikum wa la tad'u ala auladikum wa la tad'u ala umusikum la tuwafiku minallahi sya'atan yus'alu fiha ata'un fa yustajaba lakum. Rawahu Muslim. Janganlah kamu mengkutuki dirimu janganlah kamu mengkucuki anak-anakmu, janganlah kamu mengkucuki hartamu, janganlah kamu bertepatan dengan saat di mana Allah mengabulkan permintaan ucapanmu pada waktu itu. Hadis riwayat Imam Muslim. Oleh karena itu, wahai ma'asyal muslimin rahimakumullah, di dalam orian khutbah kami, mudah-mudahan kita selalu mendapat hidayah dan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala bersama keluarga kita, anak-anak kita, dunia sampai akhirat. Allahumma ja'al awladana wa ahlana wa aqalibana wa zawjana wa talamidana min ahlil khairi wal ilm wa la taja'alnahum min ahlil jari wa syar. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami, keluarga kami, sanak kami, istri kami, anak-anak didik kami, sebagai orang yang ahli ilmu dan ahli kebaikan. Dan janganlah dijadikan orang yang sesat dan orang yang jelek tingkah lakunya. Mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga kita diberikan tetap iman Islam ala ahli sunnah wal jamaah, dan diberi rezeki yang barokah untuk beribadah keluarga, untuk bersedekah, terutama membantu pembangunan masjid ini. Mudah-mudahan diridai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah bersabda, man bana masjidan lillah banallahu baitan fil jannah. Siapa orang yang membangun masjid karena Allah, Allah akan membangunkan rumah di surga. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman taba min ba'du dhulmihi wa aslah fa innallaha yatubu 'alaihi. Innallaha ghafurur rahim. Barakallahu li wa lakum bil Qur'an nadim wa nafa'ani wa iyyakum bi jannatin na'im wa qul rabbi fir wa rahim wa anta rahamur rahimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahil jabbalil adhim, al-qahhadil adhim, al-ghaffaril rahim, alladhi 'indama antakhita bihil awham wa 'azza wa la yudriku wa la yuram. Ahmaduhu 'ala ma jalla lana minan na'am wa jannibana minal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi salatan yafna duna al-adad wa sallama tasliman katira. Amma ba'd, fa ya ma'asyar muslimin rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Inna Allah amarukum bi amrin bada fi bi nafsi atsalla bi malaikati kursi wa ayya bil mu'minina min ibadih. Wa qala azza min qail, inna allaha malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhal ladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim, wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Wa ardu anhum min khulafa'ir rasyidin Abi Bakar wa Umar wa Usman Ali wa nisidatil kiram wa nitabina tabi'in wa man tabi'am bisanin ila yamiddin. Allahumma fir il muslimin al muslimat al mu'minin al mu'minat al ahya'ihim amwad birahmatki arhamar rahimin. Allahumma izzal islam al muslimin ahlikal kafarat al muslimin al-zalimin al-mafikin. Rabbana hablana min azwajina wa durriyatina qurrat ayun wa jalan takina imama. Allahumma jalallah jana wa qaribana wa ahlana wa zawjana wa talamidana min ahlil khayri wal in wa la taja'allahum min ladar wa syar. Allahumma sikhlana a'immatana wa ummatana wa man laylatahum lal muslimina syai'an min umrina. Wajma' bainana wa bainahum birahmatika fil jannat innaka ulul hasanat birahmatika arhamar rahimin.